أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai pembuka, saya sampaikan perkataan Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, cucunya Syekh Muhammad, dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pada bab, enggak salah 57 atau 58, tentang larangan mencela angin, di mana beliau mengatakan kalau kalian melihat sesuatu yang tidak kalian sukai dari angin ketika bertiup, kembalikan semua kepada Allah dengan tauhid. Ya. Idza ra'aitum ma takrahuna minar rih idza habbat tarji'u ila rabbikum bit tauhid. Kalau kalian melihat yang tidak kalian suka dari angin ketika angin bertiup, maka hendaklah kalian mengembalikan atau kembali kepada Allah dengan tauhid. Nah, sebenarnya ini mimbabil mithal saja, ya. Dan itu istinbat dalam rangka memberikan contoh angin. Pada hakikatnya apa saja yang tidak kita sukai, yang kita rasakan, maka kita kembalikan kepada Allah dengan tauhid. Yaitu sebenarnya istinbat dari apa? Dari hadis la tasubbur rih. Ya, idza ra'aitum ma takrahuna minar rih faqulu Allahumma inni as'aluka khaira hadhihir rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Rawahu Tirmidzi. Kalau kalian melihat, jangan kalian mencela angin. Kalau kalian melihat angin ya bertiup, maka kalian, kalau kalian melihat yang tidak kalian suka dari angin, ya, apa yang, apa saja yang kalian tidak suka dari angin, maka bacalah Allahumma inni as'aluka dan seterusnya, yaitu doa. Ya Allah, aku minta kebaikan dari angin ini, kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan yang ditiup oleh angin. Dan aku berlindung pada Engkau dari keburukan angin ini, keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan yang ditiup oleh angin. Apa maksud saya di sini? Ini perkataan seorang ulama istinbat kepada hadis. Kemudian muncul suatu perkataan, jika kalian melihat segala sesuatu yang tidak kalian sukai, kemudian diikat dari angin. Sebenarnya tidak hanya angin saja, apa saja, ya umum. Ini contoh, ini yang mimbabil misal hanya contoh, ya. Maka apa? Kembalilah kepada Allah, tarji'u ila rabbikum bitauhid. Hendaklah kembali kepada Allah dengan tauhid. Nah ini, ya. Ya, jadi tauhid ini adalah solusi dari segala sesuatu. Ya, tauhid solusi dari segala sesuatu. Kenapa? Karena tauhid adalah ibadah hanya kepada Allah. Dan kalau kita lihat ibadah, macam-macam ibadah disebutkan dalam al-usulul salasa min anwa'il ibadah ad-du'a wal khawf wal raja wal mahabba, ya, wal inaba wal khusyu' wal khusya wal isti'adha wal isti'ana wal istighatha wal nazar dan sebagainya. Ini semua perincian-perincian, semua itu doa, rasa takut, rasa cinta, rasa harap, rasa khusyu', khusya, inaba, ya, al-inabah, kembali kepada Allah, isti'adah, minta perlindungan, isti'adah, minta pertolongan. Itu semua adalah, kalau boleh saya pakai bahasa, perangkat kita dalam menghadapi apa? Kehidupan ini. Bahkan bukan hanya yang tidak suka, bahkan yang suka juga, ya. Bahkan yang suka juga. Makanya dikasih tahu sama Nabi, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kamu kepada Allah ketika engkau dalam keadaan senang, Allah akan ingat kepadamu ketika engkau dalam keadaan sedih. Dan Nabi, ya, mengembalikan kepada tauhid, baik dalam keadaan senang atau tidak. Apa dalilnya? Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbuhu yaqulu alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa idza ra'a ma yaqrahu yaqulu alhamdulillah ala kulli halin. Rawahu Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syalbani. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat mendapatkan perkara yang menyenangkan. Beliau apa? Membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Afdalud du'a alhamdulillah, tauhid. Ya. Dan ketika melihat perkara yang tidak menyenangkan juga mengatakan apa? Alhamdulillah ala kulli halin, tauhid. Artinya tauhid itu solusi dari segalanya. Ya. Oleh sebab itu kita pelajarinya, mempelajarinya dengan detail, dengan mufassal, kata Syekh Shalih Al-Syekh, bukan dipelajari mujmal. Hanya tahu tiga macam selesai, tidak. Tapi mufassal, terperinci. Nah, ini, terperinci. Ihdinash shiratal mustaqim, hidayah mujmalah, kata Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulumul Hikam, dan hidayah mufassalah, hidayah global, hidayah terperinci. Nah, perincian-perincian inilah yang harus kita kejar. Kita tolak di situ, tolabul ilm dengan perinci-perincian. Nah, baru di sini akan terasa itu nikmatnya tauhid. Ya, akan hadir pada kita ilmu yang kita pelajari setiap kita menghadapi persoalan. Ya, benar, sering saya sampaikan. Karena memang ilmu harus diulang-ulang para jemaah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Ya. Tidaklah menimpa dari musibah yang ada kecuali izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, yahdi qalbahu. Allah berikan kepada hatinya petunjuk. Ini kata kunci. Yang saya maksud, setiap lini kehidupan gak lepas dari dua, enak dan tidak enak, sehat, sakit, kaya, miskin, lapang, sempit. Lapang dengan berbagai macam keturunannya, sempit dengan berbagai macam keturunannya. Nah, keturunannya ini kembali kepada juga perincian ilmu yang kita pelajari. Nah, kita tolap ini dalam rangka perinci, mufassal. Oleh karena itu harus sabar, ya, untuk mendapatkan rincian begini harus sabar. Nah, kita lihat seperti yang kita pelajari ini, bagaimana seorang ulama besar, ya, pada zaman abad ini, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya. Kita masih membahas tentang cinta, apa namanya, tentang kerasulan Allah, risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada, ya, perkataan beliau, amma ma yankusu, ini pada punya saya halaman 71, ya, yaitu pembahasan ada nomor 1 fi'lul ma'asi itu, ya. Amma ma yankusu, bukan yang kudu di sini, yankusu tahqiqu hadhi syahada fahuwa al awal fi'lul ma'asi. Adapun yang bisa mengurangi, ya, tahqiq, yaitu realisasi hadis syahada, persaksian ini, yaitu persaksian bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata beliau? Yang bisa mengurangi realisasi persaksian Muhammad Rasulullah, satu, fi'lul ma'asi, perbuatan dosa. Fal ma'siyatu, ya, naqsa, atau fal ma'siyatu naqsun fi tahqiqi hadhihi syahadah li'annaka kharajta bi ma'siyatika minat tiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perbuatan maksiat itu mengurangi realisasi persaksian ini karena engkau sesungguhnya keluar dengan membawa maksiat. Engkau berbuat maksiat. Ya, dengan berbuat maksiat itu engkau telah keluar dari apa? Dari ittiba kepada nabi, ya. Nah, ini juga termasuk istinbat beliau, ya, ulama, karena yang ada itu iman bertambah dalam ayat itu. Saya belum pernah dapatkan ayat hadis iman berkurang. Yang ada iman bertambah, zadatuhum imana. Tapi mafhum dari bertambah berarti bisa berkurang. Itu ya. Makanya akidah Ahlussunnah apa? Al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil maksiyah. Nah, ini. Paham ya? Itu akidah itu. Nah, itu diambil dari diantaranya ayat yang mengatakan wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Kalau iman bisa bertambah, berarti bisa berkurang. Ah, saya belum pernah dapatkan keterangan Quran atau hadis yang mengatakan dengan soreh seperti ayat tadi, iman berkurang. Tapi mafhum bisa berkurang. Tapi yang ada apa? Wallah diantaranya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Faqila man hum ya Rasulullah. Faqala alladhi la ya'man jaruhu bawa iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasul? Tetangga yang tidak aman dari gangguannya. Nah, tidak beriman di sini nafsul kamal atau nafsu sihah. Maka ulama Ahlussunnah mengatakan itu menafikan kesempurnaan iman, bukan menafikan kebenaran sahnya iman. Bukan berarti kafir, tidak, tapi imannya berkurang. Perbuatan maksiat, ya. Nah, ini kan seperti ini adalah tafsil, ya, dalam pengertian kaidah-kaidah harus dipahami, ya. Nah, begitu pula yang bisa mengurangi realisasi syahadat Muhammad Rasulullah perbuatan maksiat. Karena apa? Karena Nabi harus ditaati, ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba faqalu wa man ya'ba faqala man ato'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau ya Rasul? Yang taat padaku masuk surga, yang tidak taat berarti tidak mau. Berarti ini ketaatan ini merupakan konsekuensi dari persaksian Muhammad Rasulullah. Kalau berbuat maksiat berarti keluar dari ketaatan. Apakah keluar seluruhnya? Sesuai dengan sejauh mana kita keluarnya. Ya. Karena kalau menurut Murji'ah, iman gak bisa berkurang. Makanya orang sholat, gak masalah. Ya, tetap surga. Mau berzina juga gak bakal ngurangi iman. Mau sholat gak nambah iman, ya tetap imannya. Nah, ini barangkali. Ya. Makanya akidah Ahlussunnah apa? Iman bertambah dan berkurang ini. Yang kedua, yang bisa mengurangi realisasi dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah al-ibtida'u fid-dini ma laisa minhu. Melakukan perbuatan bid'ah dalam agama yang tidak termasuk bagian dari agama. Ya. Satu maksiat, kedua bid'ah. Ya. Li'annaka taqarrabta ila Allah bima lam yashra'hu Allahu wala rasuluhu. Karena engkau bertakarrub kepada Allah, ya, dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Wal ibtida'u fid-din fil haqiqati minal istihza'i billah. Berbuat bid'ah dalam agama pada hakikatnya termasuk istihza, memperolok-olok Allah Ta'ala. Kenapa? Li'annaka taqarrabta ilaihi bi syai'in lam yashra'hu. Karena engkau, ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak syariatkan. Fa in qala qa'il, kalau ada orang berkata, ana nawaitu taqarruba ila Allah bi hadzal amal alladhi abtadi'uhu. saya berniat untuk taqarrub kepada Allah dengan amal ini yang aku buat sendiri, yaitu bid'ah. Saya ingin beribadah taqarrub kepada Allah Lillahi Ta'ala dengan perbuatan bid'ah saya ini. Maka qilalahu, katakan, dikatakan kepadanya, anta akhta'ta at-tariq, kamu salah jalan. Fatu'dzar 'ala niyatika, kamu dimaafkan atas niatmu. Wala tu'dzar 'ala mukhalafati at-tariq, tapi tidak dimaafkan atas kesalahanmu karena engkau menyelisihi jalan. Kapan? Mata alim talhaq, selama engkau tahu kebenaran. Ya. Selama engkau mengetahui kebenaran. Kalau belum tahu, niatnya baik, bisa jadi dapat pahala orang berbuat bid'ah. Karena tidak tahu. Ya. Bisa jadi, ya. Seperti beliau katakan, ini sering ditanyakan, fal mubtadi'un qad yuqalu innahum yusabuna 'ala husni niyatihim idza kanu la ya'lamuna al-haqqa. Orang yang berbuat bid'ah bisa dikatakan bahwa mereka itu dapat pahala karena niat mereka yang baik. Kapan? Apabila mereka tidak mengetahui kebenaran. Ya. Ini. Apabila tidak mengetahui kebenaran. Cuman persoalannya tidak mengetahuinya itu seperti apa kondisinya? Apa memang tidak tahu? Atau pura-pura tidak tahu? Atau memang tidak mau tahu? Itu ya, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati dan kondisi seorang. Yang pasti orang yang tahu dan yang tidak tahu tidak sama. Qul hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Nah itu ya. Ini kena ayat yang lain gitu. Katakanlah apakah sama ya, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Pasti tidak sama ya. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Bisa dibuka dalam surat 39. Surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru aw yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah apakah sama orang yang tidak tahu dan orang yang tahu, ya, atau orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Itu namanya al istifham al ingkari, pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Tentu tidak tahu, tidak sama. Makanya Nabi menyebutkan fadlul alim alal abid kafadlil qamar ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dengan abid ahli ibadah. Coba, al-il ahli ilmu dengan ahli ibadah. Oh, berarti ini ada pembagian alim sama abid. Seperti apa keutamaannya? Seperti cahaya bulan dan cahaya bintang. Kira-kira lebih terang mana cahaya bulan dengan bintang? Bulan. Antum jangan ngomong, Ustaz, di IPA itu matahari itu bintang. Itu IPA. Namanya lain dalam agama, asyamsu. Kalau matahari. Kalau bintang, an-nujum yang di malam hari itu. Nah itu perbandingan cahaya bulan yang ada itu meskipun ribuan dengan cahaya bintang dengan cahaya bulan. Nah, berarti ini ada perbedaan antara alim dengan abid. Itu artinya abid itu ahli ibadah, bisa jadi ibadahnya dibangun di atas kejahilan. Di antaranya bisa dibangun di atas perbuatan bid'ah. Nah, dikatakan di sini ya, bisa dikatakan bahwa mereka dapat pahala karena niatnya baik. Ya, niatnya baik. Kapan? Kalau mereka tidak tahu. Beda dengan orang yang dikir bareng-bareng dilihat oleh Abu Musa al-Ash'ari, kemudian Abu Musa konsul kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. ditunggu di depan pintunya sampai subuh, baru subuh keluar, subuh baru bareng-bareng, enggak ketok-ketok ya, tunggu baru subuh baru ke masjid disampaikan peristiwa yang terjadi di masjid. Abu Abdullah bin Mas'ud bertanya, apa yang kamu perbuat, aku nunggu engkau. Ketika Abdullah bin Mas'ud berjumpa dengan mereka, mereka Abdullah bin Mas'ud heran dan mengatakan, hitung kesalahan kalian, aku jamin kebaikan kalian dihitung oleh Allah Ta'ala. Mereka mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, kami berbuat begini tujuannya baik. Apa kata beliau? Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Apa pertentangan ini? Berapa banyak orang yang niatnya baik tapi tidak kesampaian? Bertentangan dengan ini? Tidak, ya. Dia sudah tahu kalau begitu. Karena ada Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kalau seperti itu niatnya baik tapi tidak sesuai dengan sunnah. Kalau tahu maka tidak dapat pahala, bahkan bisa dapat dosa. Nah, ini dibawa ke sana perkataan Abdullah bin Mas'ud, yang bagi yang tahu. Ya, bagi yang tahu. Bagi yang tidak tahu, ini perkataan Syekh Muhammad bin Sulaimin. Kalau tidak tahu, ada orang yang memang abid dia, adik, cuma tidak tahu. Dan faktor yang membuat orang itu tidak tahu kebenaran banyak. Ya, banyak. Ya itu. Nah, tapi kan yang tahu bahwa dia tidak tahu, kemudian ketidaktahuan dia itu ma'zur, dimaafkan. Siapa yang tahu? Ya Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala. Itu. Karena kalau orang salah, innallaha tajawazali an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku yang salah karena dia tidak tahu, yang lupa dan yang terpaksa. Ya, ini dibawa ke sini, ya. Walakinnana nukhatti'uhum fima dhahabu ilaihi, akan tapi kami menyalahkan mereka, ya, karena apa? Karena pendapat mereka bahwa seperti tadi, kalau ada orang mengatakan saya berniat beribadah takarrub kepada Allah dengan amal yang saya bikin sendiri, kalau bahasa singkatnya saya mau ibadah dengan perbuatan bid'ah ini. Nah, ini. Ya, bagi seperti orang seperti ini baru kena, ya, baru kena. Kalau niatnya baik, ya, dimaafkan, tapi caranya yang tidak salah, yang tidak benar. Ini terutama kalau bagi yang tidak tahu, berarti lebih banyak berlakunya kepada yang awam. Amma a'immatuhum alladzina 'alimul haqqo. Adapun pemimpin-pemimpin mereka yang sudah tahu kebenaran, walakin radduhu libku jahahum, tapi mereka menolak dengan tujuan apa? Agar jahahum, kedudukan mereka tetap tidak tergoyahkan. Karena ada orang yang tahu kebenaran, wah kalau saya ngomong nanti saya bisa ditinggalkan sama jamaah. Ya. Ini, walakin radduhu, menolak kebenaran tersebut. Tujuannya apa? Liyubku jahahum, untuk mengekalkan kedudukan mereka. Ya. Fa fihim syibhu bi Abi Jahlin. Maka seperti ini mirip dengan Abu Jahal. Mirip dengan Abu Jahal. Ya. Nah, Abu Jahal sudah sampai ke kebenaran. Cuman kan tidak ingin pamornya hilang di depan orang-orang Quraisy karena dia sebagai tokoh. Ya, sama dengan ketika Abu Jahal datangin siapa? Abu Thalib ketika meninggal, atarghabu 'an millati Abdul Muttalib, apakah kamu meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Sama juga Abdul Muttalib juga bukan enggak tahu kebenaran. Gengsi, makanya ada istilah kufur itu kufur apa? Kufur aba wal istikbar. Kufurnya setan jin itu kufur aba. Aba itu apa? Enggan dan sombong, bukan tidak tahu kebenaran. Itu, ya. Wa Utbah bin Rabi'ah wal Walid bin Mughirah, ini semua mati dalam keadaan kufur, ya. Wa ghairuhum alladzina qabalu risalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selain mereka yang menerima risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam birraddi, menerima apa? Birrad, dengan cara menolak. Menghadapi dengan cara menolak, artinya menolak dakwah Nabi. Apa tujuannya? Ibqa'an ala ri'asatihim wa jahihim, karena ingin tetap tidak apa, terganggu kepentingannya. Tetap dia berada di kepemimpinannya, ya. Berarti di sini apa, para ikhwan? Orang berbuat fitnah secara garis besar terbagi menjadi dua, awamnya dan tokohnya. Kalau awam namanya dia tahu, ya. Kalau tokoh tahu disampaikan, ya. Amma binisbati li adba'i haula'il a'immah, adapun ya berdasarkan pengikut orang awamnya bagi para pemimpin seperti itu, bayan qasimuna ila kismain, awamnya terbagi jadi dua. Ah ini apa ya, pernyataan beliau bukan pernyataan biasa kan, pernyataan ulama meskipun tidak maksum, ya. Terbagi jadi dua. Yang pertama apa? Al-qismil awwali alladzina jahilul haqqo. Bagian pertama, golongan pertama, orang-orang yang tidak mengerti tentang kebenaran. Falam ya'lamu anhu syai'an, tidak tahu sedikit pun dari kebenaran. Walam yahsul minhum, ya, taksiru fi talabih, dan juga ini tidak apa? Tidak terdapat dari mereka taksir. Apa taksir? Lalai dalam menuntut ilmu. Jadi mereka tidak paham dan juga tidak lalai. Sebenarnya kalau dia tahu ilmu, mungkin mau, ya. Seperti mungkin para petani yang di pedalaman ini, ya. Haitsu dhannu anna ma hum alaihi huwal haq, di mana mereka mengira apa yang ada pada mereka itu adalah satu kebenaran. Fahaula ma'dzurun, maka mereka ini ma'dzur. Ma'dzur yaitu apa? Dimaafkan. Itulah yang disebut dengan al-'udzru bil jahal. Ya. Jadi awamnya ada dua nih. Yang tidak tahu, bodoh dengan kebenaran, tidak tahu sedikit pun. Dan juga tidak ada taksir, lalai dalam mencari kebenaran. Dan mereka menyangka kebenaran berada pada mereka. Ini yang dimaafkan. Ya. Al-qismitsani, ini penting, kalau salah ini dia lagi heboh kan, al-udzur bil jahl, udzur bil jahl. Ya. Nanti kita bahas nih. Yang kedua, man alimul haqqo, orang yang tahu kebenaran. Ya, walakinnahum radduhu ta'assuban li'aimatihim, tapi mereka menolak kebenaran itu dengan sebab apa? Ta'assub kepada tokoh-tokohnya. Ini yang tidak benar. Fa'ula la yu'dzarun, mereka tidak dapat udzur, tidak dimaafkan. Ya. Tidak dimaafkan. Masalahnya membedakan orang awam tadi antara golongan pertama dan kedua ini bukan perkara yang mudah, betul? Nah, itu. Kalau misalkan ragu, ini golongan pertama atau kedua, kira-kira mau dimasukkan ke mana? Hah? Pertama atau kedua? Pertama. Itu asal. Karena al-aslu finnas al-jahala. Saya tanya kemarin kepada Syekh Ibrahim Aruhaili, karena memang tapi sebelumnya sudah dijelaskan ya, cuma untuk takkid saja oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi dalam kesempatan lain, dalam daurah yang lain. Syekh, gimana perkataan al-aslu finnasi al-jahalah wal-aslu fi ahlil ilmi al-adalah? Hukum asal manusia itu bodoh, hukum asal ahlu ilmi adil, hukum asal ya. Betul memang. Belum betul kan iya. Dan sandarannya apa? Dalil kan? Apa? Innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu dzalim, bodoh. Ya, saya ingat nih dengan pertanyaan anak untuk anak SMP. Anak-anak saya tanya, anak-anak milih mana? Baik, jahat, bodoh, pinter. Enak antum walau antum milih mana nih? Baik, jahat, bodoh. Baik, jahat, bodoh. Baik, jahat gimana sih? Bodoh, baik, pinter, jahat. Agak-agak pening kemana sih? Ya, bodoh, baik, pinter, jahat. Pilih mana? Bodoh baik. Saya ketawa juga ketika anak-anak SMP milih bodoh baik, Pak Ustadz. Jangan, milihnya pinter, pinter baik. Tapi hukum asal manusia, innahu kana dzaluman jahula. Dzalim, jahil, itu hukum asal. Kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim pakai istilah su'ul fahmi dan su'ul irada. Su'ul fahmi itu buruk pemahamannya, su'ul irada niatnya jelek, hatinya busuk. Itu hukum asal memang. Sehingga apa? Seandainya salah satu saja nempel pada kita musibah, apalagi dua-duanya, sudah bodoh, jahat, sudah rusak. Bodoh jahat. Nah sekarang ittakhadun nasa ru'usan juhala. Banyak manusia mengangkat orang-orang bodoh jadi tokoh. Itu sabda Nabi, ya. Nah, kembali pada ini para jemaah. Jadi hukum asal manusia itu al-jahalah, tidak tahu. Sehingga kalau kita ragu, kembali kepada hukum asal. Paham ya? Sehingga tidak main, tidak ma'dzur, tidak udzur. Nah, itu. Ya, tidak udzur. Ini berlaku bagi yang bersangkutan. Bagi kita tidak boleh. Paham maksudnya? Oh, ini tidak bisa tidak udzur karena sudah ada pengajian ya, ngaji. Tidak bisa udzur karena begini, tidak. Ya. Bukan bagi kita. Bagi dia. Sebab kalau bagi kita ketika dia melakukan kesalahan, bid'ah atau syirik, kan harus ada apa? Perangkat yang lain. Yaitu apa? Tawaffur asyurut wantifa'ul mawani'. Ya. Terpenuhi syarat, tidak ada penghalang. Bodoh termasuk salah satu penghalang, al-jahlu. Syaratnya yang disebut oleh Ibnu Taimiyah 4. Al-ilmu, kemudian al-amdu, ya, kemudian al-hurriyah, ada mutakwil. Orang berbuat salah, tahu tidak? Oh tahu, terpenuhi syaratnya. Berusaha dia tahu, berarti ada penghalang. Tahu dia. Yang kedua, ini, ya, apa? Sengaja enggak? Enggak sengaja terpleset. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau Tuhanku. Engkau hambaku, aku Tuhanmu. Tahu tapi terpleset dia. Enggak masuk. Ya. Tahu tapi dia bukan hurriyah tapi mukroh, seperti Amr bin Yasir, ya, dipukul untuk ngaku la ta'uzza. Ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali yang dipaksa sementara hati tetap iman. Tidak, tapi kufur. Atau takwil, seperti siapa? Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun mengatakan Quran makhluk, padahal sepakat ijma orang mengatakan Quran makhluk kafir, tapi tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad, malah mengambil memanggil apa? Ya Amirul Mukmini. Nah ini itu namanya iqamatul hujjah wa fahmul mahajjah. Satu, ditegakkan hujjah. Kedua, paham dengan hujjah itu. Nah, artinya ini berlaku bagi person awam, dua awam ini, Pertama, awam tidak ngerti kebenaran. Yang kedua, ngerti kebenaran. Ngerti kebenaran dari sisi dia, ya, bukan dari sisi kita langsung ngerti kebenaran, tidak ma'zur. Nah, lihat dulu yang lain. Ada jahil, ada ghairu amdin, bodoh, tidak sengaja. Mukroh, ikroh, yaitu apa? Terpaksa dalam ancaman. Yang keempat, karena ta'wil. Nah, itu semuanya termasuk mawani, penghalang. Paham ya ini ya? Sehingga sekarang kan mudah kafir, ya, mubtadi, bid'ah, semua begitu. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, ya. Nah, ini untuk kehati-hatian, dan itulah para ulama menjelaskan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Wa hum kaman qala Allah fihim inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun, ya. Kami dapatkan bapak kami ala ummatin, di atas, ya, ummah ini banyak artinya, ya. Wa inna ala atharihim muhtadun, dan sesungguhnya kami di atas asar mereka kami menjadikan sebagai hidayah petunjuk. Ini yang tidak mau. Atau pakai ayat yang lain, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana abawhum la yaqiluna syai'a wa hum la yuhtadun. Ya, surat Al-Baqarah, ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu, ketika dikatakan kepada mereka agar ngikuti apa yang Allah turunkan, ya. Apa yang Allah turunkan? Mereka mengatakan, kami mencukupkan apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, ya. Wa idza ja'ahum, wa idza qila lahum, ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u. Al-Baqarah 170. Ya, bisa ditambah di situ. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ketika dikatakan pada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan. Ini Quran, ini Sunnah. Berarti kasih tahu. Itu. Sampai kepadanya hujjah, dakwah sampai padanya. Tapi mengatakan apa? Oh, kami cukup apa yang kami dapatkan dari nenek moyangnya. Ini baru, ya. Itu pun yang menyampaikan prosesnya harus seorang yang alim. Itu, ya. Karena Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah. Demikian. Selanjutnya para jemaah, wa qauluhu wa anna Isa Abdullah wa rasuluh al-kalamu fiha kal-kalami fi syahadati anna Muhammadar Rasulullah illa annana nu'minu bi risalati Isa wa la yulzimuna ittiba'uhu idza khalafat syari'atahu. Idza khalafat syari'atuhu syari'atana. Adapun sabda Nabi bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Perkataan ini seperti ucapan syahadat bahwa Muhammad Rasulullah sama. Bedanya apa? Bedanya kita pertama beriman kepada kerasulan Nabi Isa, risalahnya Nabi Isa, wala yulzimuna ittiba'uhu, tapi tidak mengharuskan kami untuk ittiba' kepada Nabi Isa. Ya, kapan? Idza khalafat syari'atuhu, apabila syariat Nabi Isa menyelisih apa? Syari'atana. Menyelisih syariat kita. Oleh karena itu ada, ya, apa kaidah atau disebut dengan al-adillah al-mukhtalaf fiha, ya, dalil yang diperselisihkan, yaitu apa? Hal syar'u man qablana syar'un lana, apakah syariat orang sebelum kami, syariat orang sebelum kita termasuk syariat kita? Nah, itu ulama beda pendapat. Tapi yang rojeh, kalau sesuai iya, kalau tidak ya tidak. Oleh karena itu, ya, kita menolak dengan tegas, bahkan bisa kufur. Kalau disebut dalam kitab Nawaqidul Islam termasuk salah satu yang bisa membatalkan Islam, itu apa? Bolehnya keluar dari syariat Nabi, seperti Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa. Itu banyak dipakai sampai sekarang, banyak orang pakai. Ya. Nabi Khidir. Itu enggak bisa ditiru itu. Nah, itu. Salat di mana? Di Mekah. Minum keras. Oh, enggak bisa ditiru karena ketika minum itu apa? Larinya ke laut. Nah, itu. Bukan ke mulut. Itu sudah banyak yang ya. Larinya ke laut. Ini para jemaah rahmati Allah, ya. Nah, jadi kita beriman kepada Nabi Isa. Ini ada pertanyaan, ya. Saya lupa di mana saya baca. Ketika ada protes, kenapa sih orang Islam boleh nikah dengan ahlu kitab perempuan, sementara laki-laki dari Alkitab tidak boleh menikah dengan wanita Islam? Tapi ini jawaban Syekh Muhammad bin Salusai bin, saya lupa baca di mana, apakah di syarah Sulh Salasa atau di mana, saya lupa ya. Tapi saya yakin betul. Apa jawaban beliau? Ya, kita mudah ada jawabnya. Apa kata beliau? Kenapa orang Islam boleh dengan wanita ahlu kitab menikah, sementara sebaliknya tidak boleh? Karena kami beriman kepada Nabi Isa, sementara kalian tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Itu jawaban beliau, ya. Itu jawaban beliau, ya. Jawaban sederhana sekali. Tapi enggak tahu sandarannya kemana. Tapi yang pasti betul. Ya. Lalu kita mulai beriman, selesai. Walladzi nafsi Muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa annahu kana min ashabin nar. Rawi Bukhari Muslim. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian mati tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, dia termasuk ahli neraka. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, ya. Jadi kalau ditanya, sederhana saja jawabannya. Ya, jawaban ulama kan mantap. Ya, mantap. Kenapa orang Islam boleh kawin sama wanita ahlul kitab, Yahudi atau Kristen, sementara laki-laki ahlul kitab tidak boleh menikah dengan wanita Islam? Jawabannya itu. Syekh beliau jawabannya. Ya, kenapa? Jawabannya sederhana. Karena kami orang Islam iman kepada Nabi Isa, sementara kalian tidak beriman kepada Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Jawaban singkat tapi masya Allah gitu. Kalau gitu saya beriman. Ya sudah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya masuk Islam berarti. Kan gitu. Ya. Ya. Baru boleh. Yang seperti yang saya dapat di waktu di Duku Bima dulu. Saya waktu hampir sholat, dulu saya rutin di sana dari awal gitu, ya. Kemudian Ustaz, katanya, ini ada orang mau masuk Islam. Oh iya, senang saya. Nah, habis sholat, kita bikin halaqoh, saya sampaikan keindahan dan kemudahan Islam. Sudah panjang lebar, baru dia ngomong, Pak, saya tujuan datang ke sini bukan untuk masuk Islam, Pak. Cuma ingin diajari baca syahadat saja. Disuruh calon istri saya mau kawin sama orang Islam, ngaku dia, ya. Jadi bukan tujuan masuk Islam, hanya untuk baca syahadat mau kawin sama orang Islam. Oh, berarti nggak jadi. Nah, sudah, sebab syahadat itu tujuan masuk Islam, bukan untuk tujuan kawin. Iman, nah, kalau mau nggak mau sama tidak beriman. Kalau nggak iman, meskipun bilang syahadat tapi tidak beriman, nggak berlaku. Perjemah, ya, tidak berlaku. Baik, kemudian kata beliau, fasyariatu mangkebelana laha salatu halat. Syariat orang sebelum kita ada tiga macam, tiga keadaan. Al-ula antakuna mukholafatan li syariatina fal'amalu ala syari'ina. Yang pertama, syariat orang sebelum kita itu menyelisihi syariat kita. Pertama, ya, keadaannya menyelisihi syariat kita. Maka apa? Ya kita harus berpegang pada syar kita, tinggalkan dia. Asalnya yang kedua, antakuna muwafaqatan li syari'atina. Yang kedua, sesuai dengan syarat kita. Fanahnu muttabi'un li syari'atina, li syari'atina. Dan kita ngikuti karena syariat kita. Ya kita mengamalkan karena syariat kita. Asalita yang ketiga, an yakuna masqutan. An yakuna masqutan anha fi syari'atina. Yang ketiga, dia didiamkan ya dalam syariat kita. Maksudnya tidak melarang tidak melarang, tidak menyuruh ya. Maka dalam hal ini wa fi hadhil hal ikhtalafa ulama ulusul. Dalam masalah ini atau kondisi begini ulama usul berbeda pendapat. Hal na malubiha au nadauha, apakah kita mengamalkannya atau meninggalkannya? Afwan. Wa sahih annaha syar'un lana. Yang benar syariat kita, ya. Yang benar syariat kita. Wa dalilu dzalik, dalilnya adalah qauluhu ta'ala, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka orang-orang yang Allah berhidayah. Maka dengan hidayah mereka hendaklah dijadikan sebagai iktadi, sandaran, ikuti. Ya. Yang kedua itu Al-An'am 90, yang kedua surat Yusuf 111. Laqad kana fi qasasihim ibaratul liulil albab. Oh, ya sudah maksud saya. Kaget saya. Yang kedua, sungguh telah ada dalam kisah-kisah mereka ibrah bagi orang yang berakal. Artinya kalau ada syariat sebelum kita, baik Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, apabila sesuai dengan syariat kita, kita ikuti syariat kita. Kalau tidak sesuai, kita beramal dengan syariat kita. Kita ikuti bukan karena syariat itu, tapi karena syariat kita. Kalau sesuai. Kalau tidak, kita ikuti syariat kita. Kalau didiamkan, tidak melarang dan tidak menyuruh syariat kita, maka apakah kita mengamalkan atau tidak? Ada dua pendapat ya yang beliau rojihkan, termasuk syariat kita ya, karena memang termasuk perkara yang didiamkan itu adalah syariat kita, al-maskutu anhu, itu syariat kita. Jadi kalau enggak perlu ditanya kalau didiamkan, sebab apa? Dalilnya paling kuat apa? Wa makana rabbuka nasiya. Tuhanmu tidak lupa. Artinya kalau tidak boleh, pasti dilarang. Kalau didiamkan, berarti menunjukkan itu boleh. Paham sini ya? Ini kaidah penting. Baik, karena sudah adzan, silakan kita adzan dulu. Nanti kita lanjut sejenak. Subhanallah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Saya tambahkan ya, apa kata beliau, wa qad tatarrafa fi Isa ta'ifatan, ya, bahwa ada dua kelompok yang melampaui batas menyikapi Nabi Isa. Al-ula al-yahud kadzabu. Pertama, orang Yahudi mereka mendustakan Nabi Isa. Faqalu bi annahu waladu zina. Mereka berpendapat Isa itu anak zina. Wa anna ummuhu minal baghaya, ibunya tukang zina, pezina. Ya. Wa annahu laisa binabi, bahwa Nabi Isa bukan nabi. Ya. Wa qataluhu syar'an, dan mereka membunuhnya. Apa maksud dari sini, ya, bahwa mereka telah membunuhnya, waqataluhu syara'an, ay mahkumun alaihim indallah annahum qataluhu fi hukmillahi syar'i, bahwa dihukumi kepada orang Yahudi di sisi Allah bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa secara hukum Allah, hukum syar'i, liqaulihi ta'ala, padahal Nabi Isa tidak dibunuh. Tapi mereka sudah dihukumi secara syar'i, karena memang tujuannya membunuh Nabi Isa. Tapi pada hakikatnya Nabi Isa tidak wama qataluhu wama salamuhu walakin syubbihalahum bal barrafa'ahu Allah ilaihi, ya, dalam Quran wama qataluhu wama salamuhu, ya, Allah Ta'ala berfirman wama qataluhu, ya, wama salamuhu. Dalam Quran surat An-Nisa 157, ya, mereka tidak membunuhnya, ya, padahal mereka mengatakan inna qatal dan masiha Isa bin Maryam Rasulullah, kami telah membunuh Isa. Nah, disinilah beliau katakan meskipun pada hakikatnya yang dibunuh bukan Nabi Isa, tapi secara syar'i dia punya kesalahan membunuh, ya, 157, ya. Walakin subihalahum, tapi apa? Diserupakan, ya. Wa alladziina ikhtalafu fihi la fi syakkim min, mereka yang berselisih itu ragu sebenarnya. Ma lahum bi min 'ilmin illa tiba'dhon, mereka tidak berdasarkan ilmu tapi ikuti persangkaan. Wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Tapi dikatakan oleh beliau mahkumun 'alaihim, mereka kena vonis di sisi Allah innallaha adam qataluhu fil hukmillah asyari, secara hukum syar'i mereka di sisi Allah telah membunuhnya, karena memang pada hakikatnya membunuh, tapi yang dibunuh bukan Nabi Isa. Tadi ayat itu surat apa, An-Nisa 157, antum bisa cari dari situ, ya. Wa amma binisbati li hukmillahi al qadari faqad kadzabu wa ma qataluhu yaqina, bahkan secara hukum qadari mereka mendusta, mereka berdusta, mereka tidak membunuhnya secara yakin. Bal rafa'ahu Allah ilaih, bahkan Allah mengangkat. Walakin subiha lahum, Allah serupakan dengan mereka, ya. Faqat faqatalu al-musabbah lahum wa salabu, yang dibunuh adalah orang yang diserupakan Nabi Isa, yang disalib mereka juga begitu. Nah, ini beliau ingin menyampaikan dua kelompok yang begitu kontras, kontradiksi, bertolak belakang penuh dalam menyikapi Nabi Isa. Kelompok pertama Yahudi, mereka mendustakan Nabi Isa, mengatakan anak zina, ibunya pezina, Nabi Isa bukan nabi, kemudian mereka membunuhnya. Ini Sementara An-Nasara asali An-Nasara qalu innahu ibnullah, bahwa dia adalah anak Allah. Wa innahu salisu salasa, dia adalah trinitas. Wa ja'aluhu ilahan ma Allah, dijadikan ilah bersama dengan Allah. Wa kadzabu fi ma qalu, dan orang Nasara tidak percaya mendustai pendapat perkataan orang Yahudi. Ya. Ini ekstrem kanan, ekstrem kiri. Baina al-ifrat wa tafrid. Amma akidatuna nahnu fihi fanashhadu annahu Abdullah wa Rasuluh. Adapun akidah kita, kita bersaksi Nabi Isa Abdullah wa Rasuluh. Nah ini, hamba Allah dan Rasul. Ya. Sehingga apa? Kalau hamba ya jangan disembah-sembah. Kalau Rasul ya ditaati, diimani. Itu. Adapun untuk ittiba kepada Nabi Isa tadi, sesuai dengan tadi, kalau memang sesuai syarat kita, ayo. Kalau enggak, ya jangan. Kalau didiamkan, kita kerjakan syarat kita. Tapi nanti Nabi Isa turun membawa apa? Melanjutkan syariatnya Nabi Muhammad, tidak membawa agama baru. Nanti turun Nabi Isa. Ya. Kemudian wa anna ummuhu siddiqah, ibunya adalah wanita yang terpercaya, yang jujur. Kama akhbarallahu taala bidzalik, ya, sebagaimana Allah taala mengabarkan hal itu. Wa anna ahsanat farjaha, bahwa beliau telah menjaga kehormatannya. Wa annaha udhara, walakin mithluhu indallah kama tsali adam, masaluhu indallah kama tsali adam, ya. Bahwa Nabi Isa itu seperti Nabi Adam juga, yaitu khalaqahu min turab. Allah Ta'ala ciptakan dari tara. Tsumma qala lahu kun fayakun. Allah mengatakan kun fayakun. Ya, ini wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimat yang diberikan kepada Maryam, dilempar kepada Maryam berupa apa? Kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Ya. Ini wa fi qoulihi, bahwa Nabi bersabda wa Isa Abdullah raddun 'alan Nasara, itu bantahan bagi Nasara yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Wa fi qoulihi wa rasuluh, Isa adalah hamba Allah, Rasulullah, raddun 'alal Yahud, ya, bantahan bagi Yahudi. Sementara kita mengatakan wa Isa Abdullah wa rasuluh. Itulah umat Islam selalu di tengah-tengah para jemaah. Ini wasaton di situ. Bukan wasatonnya itu ikut masuk gereja, bukan. Ikut jaga gereja, bukan. Ya, bukan. Itu wasaton diartikan ke situ. Suruh mengikari. Tapi bukan berarti kemudian gebuk-gebuk, bukan, tidak, ikari. Allah Ta'ala yang mengatakan laqad kafarallahu alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah trinitas, Allah yang mengatakan. Ya. Nah, kita mengingkari, tapi adapun mereka keyakinan lakum din hukum waliyadin. Mungkin sampai di sini kajian kita, ya, semoga bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan, ya, dari kajian tadi, terus terang saja, ya, kita pelan-pelan memahami perkataan ulama itu pun juga sesuai dengan kemampuan saya untuk menjelaskan dengan perkataan ulama yang lain, terutama di sini terkait dengan kaidah-kaidah tadi, kaidah tabdi, kaidah takfir, ya, kaidah dalam membid'ah atau kaidah dalam mengkafirkan, semua ada kaidahnya. Kemudian akidah tentang iman, akidah tentang bertambah dan berkurangnya iman, itu semua adalah hal-hal yang pokok, selalu terbawa kemana para ulama menjelaskan persoalan. Demikian. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Yang mana dulu? Ini dulu. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari luar atau datang? Iya. Ya, tadi disebutkan manusia itu sebenarnya ada modus. Nah, ini ada sebagian kelompok yang akan kurang ajar. Orang tua orang-orang Iya. Ketika ada seorang mengatakan ayah saya di mana, abu kafinar, orang itu sedih. Abi wa abu kafinar, bapakku dan bapakmu di neraka. Nah kata-kata abi, ya al aslu fil kalam al hakikoh, hukum asal bahasa kalam lafad itu hakikoh, bukan majaz. Kemudian sama orang ditakwil majaz kepada bapak itu pamannya, ya kepada pamannya. Nah itu yang mereka bawa, bapak itu pamannya, ya Abu Thalib dan seterusnya, ya Abu Jahal. Nah sekarang kenapa kok tidak kepada kakek saja? Gitu. Kenapa kok tidak kepada kakek? Iya kan? Kok kepada paman? Sementara dalam ayat kata-kata abu surat Al-Kahfi, fa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati, ya wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma soliha. Nah ini ya, fa ammal jidaru, adapun dinding ya yang mau roboh itu milik kedua anak yatim di kota itu, di bawahnya ada harta simpanan. Kalau roboh, dibangun roboh akan diambil orang, tapi dibangun oleh Khadir sama Nabi Musa, tentu dengan wahyu dari Allah Ta'ala. Apa alasannya? Wa kana abuhuma soliha, bapaknya adalah orang soleh. Buka tafsir Mukatsir, buka tafsir Al-Baghawi, beliau menyampaikan bahwa dimaksud bapak di sini ternyata apa? Kakek yang ketujuh, bapak, kakek yang ketujuh. Tapi menggunakan kata abu, abun. Nah kenapa kalau Nabi mengatakan abi wa abu kafinar, ayahku dan bapakmu di neraka? Ya, padahal kan yang bertanya tadi kan abi maksud bapaknya dia sendiri kan? Nabi menyandarkan bapak dan bapak. Ya, berarti mafhumnya ke bapak sama bapak seharusnya. Tapi kok kenapa kok ditakwil kepada paman? Nah, hukum asal kalimat hakikoh. Hakikoh bapak ya di atasnya. Kalau mau ditakwil majas harus ke kakeknya. Itu bukan ke samping kalau mau. Nah, sementara kalau ke kakek susah juga. Kalau ke paman kena tuh Abu Thalib, Abu Jahal kena. Tapi kalau ke kakek susah juga. Kenapa? Karena ketika Abu Jahal datangi Abu Thalib, atarghabu am millati Abdul Muttalib, itu ya. Apakah kamu mau meninggalkan agama Abdul Muttalib? Berarti apa? Abu Thalib, bapaknya Ali bin Abi Thalib, itu meninggalnya syirik apa Islam? Syirik apa Islam? Berada di atas millahnya Nabi Muhammad atau millahnya Abdul Muttalib? Abdul Muttalib. Berarti Abdul Muttalib juga matinya ya itu sama. Kenapa kok diangkat sebagai apa? Fi zamanil fatrah. Nah, saya ada kitab Al-Kuburi ya. Ya, ternyata saya karena berapa banyak nama saya lupa. Di situ nama-nama yang masuk kepada nama-nama yang hunafa, masih hunafa di zaman itu. Di zaman Nabi belum diutus, tapi mereka hunafa. Masih tetap dalam tauhid. Termasuk siapa? Naufal bin Waraqah. Yaitu paman atau sepupu, atau paman ya, sepupu masalah, sepupu dari Khadijah. Dia dulunya apa? Nasrani ya, tapi ketika dengar berita Nabi Muhammad, wah ini orang penting mau jadi nabi, nanti kalau aku hidup aku akan membantu dia. Tapi meninggal sebelum nabi diutus. Tadi ya meninggalnya di atas apa? Hanafiyah. Nah yang paling jelas tadi, kenapa kok tidak ditakwil kepada bapak, kepada kakeknya saja, lebih dekat Abdullah Abdul Muttalib. Karena itu paman, karena tidak semua kata-kata abi itu menunjukkan bapaknya langsung. Kenapa enggak ke kakek? Sementara tadi surat Al-Kahfi kakek itu. Sebab kalau ke kakek, nah Abu Jahal mengatakan atarghabu am millati Abdul Muttalib, apakah kamu mau meninggalkan milahnya Abdul Muttalib? Nah, ternyata apa? Dia ikuti milahnya siapa? Ikuti Nabi atau milah Abdul Muttalib? Berarti milah Abdul Muthalib berarti apa? Syirik. Sekarang Abdul Muthalib masuk zaman fatur atau tidak? Menurut dalam kutip pandang mereka, kan belum ada nabi, sama. Iya kan? Seharusnya mudah. Nah hadis itu masyhur, terkenal hadis itu. Jangan ngambil yang enggak terkenal. Ngambil yang terkenal saja. Kan sudah dipakai. Ya. Abu Thalib ketika mau meninggal datang Pak Nabi sehingga turun surah ayat apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Ah, di antara dialog itu antara Abu Jahal dan Abu Thalib, ya. Apa? Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Oh, ya. Itu jelas di sini. Itu. Maka hukum asal, makanya kebanyakan kesesatan itu kalau sudah ditakwil. Takwil itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Dari hakikat pada majaz itu, ya, kalau ulama bahasa mengatakan juga dimasukkan dalam kurikulum usul fikih, harus ada apa? Pertama qarina, yang kedua al-alaqah, ya. Qarina itu sudah urusan anak pesantren ini, ya. Ya. Orinya cuma al-alaqah. Sekarang masalah abi, kenapa ditakwil kepada yang jauh, kepada paman? Oh, beda kakek saja. Oh, bukti yang ayat juga beda kakek. Iya, itu. Kalau kakek ketemu tuh Abdul Muthalib. Ya, kalau Abu Jahal ya ketemunya Abu Thalib masuk neraka nih, Ma. Itu. Ya. Sehingga kata-kata bapakku dan bapakmu, maksudnya bapakku, pamanku Abu Thalib atau Abu Jahal neraka sama dengan bapakmu. Berarti bukan bapaknya Nabi Abdullah, maunya ke sana. Kenapa kok bukan bapakku yaitu kakek? Ya itu. Kenapa gitu? Hah? Itu ya. Kalau mau pakai akal, akalan. Sementara hukum asal al-aslu ya fil alfat atau al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal kalimat, kalam, lafad, hakikoh, hakikatnya abun ya bapak. Saya tanya sama tuh, man abuka, siapa bapakmu? Masa bawa jawab pamannya? Kan enggak, bapakmu itu kan pamanmu. Ditakwil. Nah, kalau mau menggeser ke sana harus ada ininya, harus ada apa? Ada perangkatnya. Ya, perangkatnya itu tadi satu qarinah, kedua alaqah, ya, seperti macan, ya, ada macan masuk kelas. Ra'aitul asada fil fasli. Loh, kok macan masuk kelas? Kita besam tersenyum. Oh, ternyata macan maksudnya orang yang berani, ya itu. Itu ya sudahlah, kita jangan ikuti itu, tapi itu masuk, memang itu penjelasannya seharusnya. Ya. Masuk penjelasan itu. Ya. Karena orang yang berani disebut dengan macan. Nah, itu ada korina masuk kelas tersenyum. Masa ada macan beneran tersenyum? Gak mungkin ini. Ya, berarti ini orang yang dipinjem nama macan untuk orangnya apa? Punya hubungan alaqah apa? Macan pemberani, dia orang berani. Maka dikatakan macan. Pinjem kata macan. Makanya apa? Majas, jawas, tajawuz, ya, melewati, melampaui. Sehingga kata tadi macan untuk binatang buas dipakai istiaroh, dipinjam untuk seorang pemberani. Nah ini kalau mau kata abu dipinjam untuk ami, untuk paman, harus ada alaqahnya, harus ada juga korinahnya. Ya, sementara korinah yang kuat kalau mau ke bapak, ke kakeknya Abdul Muthalib dengan ayat tadi. Dan Abdul Muthalib meninggal dalam keadaan iya kafir. Berarti ya bodoh, enggak gitu. Sama, paham. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Fadal, mikrofonnya. Ya, silakan. Iya. Iya. Yang pertama kan ya. Yang Yang pertama, kita lihat di sini bagaimana batasannya. Ya, yaitu alladzina jahadul haq, tidak tahu kebenaran. Satu, la ya'lamu min an husain, tidak tahu sama sekali. Wa lam yahsul minhum taksirun fi talabih. Ya, dan tidak terdapat dari mereka kelalaian dalam menuntut ilmu. Maksudnya orang tersebut tidak tahu dan tidak dikategorikan orang yang lalai dalam menuntut ilmu. Ya. Maksudnya kalau ada dia tahu itu majelis ilmu, dia akan datang. Tapi bagi yang lalai tidak masuk ke dalamnya. Sudah tahu ada majelis ilmu, sudah tahu di situ ada ini, tidak mau dia masuk ke dalamnya. Nah, kalau kita tahu seperti para petani, orang yang di gunung, ya. Mungkin kalau disampaikan, didatangi, disampaikan bisa mau, ya. Nah, di sini karakter pertama tidak tahu kebenaran, yang kedua tidak ada di situ ketidakinginan atau bahkan lalai untuk menuntut ilmu. Kemudian mereka menyangka apa yang mereka pegang sebuah kebenaran. Contoh Maulid Nabi bagi orang di pedalaman, ya, yang tahu itu, nggak tahu lagi yang lain. Bahwa cinta Nabi itu seperti itu, misalkan. Cinta Nabi seperti itu. Ya, dan dia mau turun ke kota juga enggak bisa, di gunung udah makan dengan, ya, kadang di sampingnya tamunya datang monyet misalkan. Ya udah ini. Ah, berarti kita yakin mereka tidak apa? Tidak lalai untuk ilmu. Ya. Ini memang mengandung mafhum, ya, pemahaman yang memang banyak sekali. Lantas bagaimana kalau ada di perkotaan, di masjid ada pengajian, lalu dia tidak mau datang sementara dia telah melakukan kesalahan-kesalahan dalam ibadahnya dan dia tidak mau tahu untuk mencari tahu. Nah, itu. Nah, itu berlaku bagi itu. Ah, cuman kita untuk menelisik sejauh seperti itu kan bukan perkara yang mudah. Tidak mudah. Makanya beliau begitu adil membagi orang awam yang berbuat bid'ah dua, tahu kebenaran dan tidak tahu kebenaran. Yang tidak tahu itu tadi dikasih spesifik lagi, lebih spesifik lagi, yaitu apa? Tidak terdapat padanya malas untuk belajar. Tidak terdapat padanya itu lam yahsul, kata beliau, lam yahsul minhum taksirun fi talabih. Ya. Itu. Haitsu dhannu anna ma hum alaihi wal haqq. Yang dia tahu apa yang dia pegang kebenaran. Maka itu yang dapat apa? Ma'dzur, dapat udzur. Tapi kita bingung, orang ini sengaja tidak mencari ilmu, malas atau karena faktor lain, kita bingung. Mau masukkan orang pada kelompok pertama atau kedua? Kira-kira yang paling selamat dimasukkan ke kelompok pertama atau kedua? Kira-kira yang pertama, karena itu memang hukum asal manusia itu apa? Innahu kana dzaluman jahula, ya, dzalim jahil, ya, bodoh jahat, ya. Saya tanya sama antum lagi, milih mana? Berawan masih ingat ini, ya. Bodoh, baik, pinter, jahat. Ya, bodoh baik Pak Ustaz. Saya tanya sama anak SMP begitu. Tanya di pengajian juga, bodoh baik Pak Ustaz. Kita awas sama yang lainnya. Ya. Ya memang kalau enggak ada pilihan lain, bodoh baik. Karena hukum asalnya bodoh jahat manusia, dzaluman jahula. Nah, kita ngaji supaya kebodohan terangkat, kedzaliman terangkat. Itu fungsinya. Ya, sehingga kita apa? Dengan upaya kita mencari ilmu, tentu beda dengan orang yang tidak mau cari ilmu. Tadi oleh beliau disebutkan. Allah berfirman tadi, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang tahu dan tahu? Fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qabr 'ala sairil kawakib. Jelas semua. Ya. Nah, jadi untuk lebih selamat, karena apa? Karena beredar tuh di medsos, di Facebook, yang dulunya akidahnya salaf sudah ikut takfir. Kenapa? tidak ada udzur ya. La yu'dzar bil jahl, karena berada di kota. Nah, itu. Mungkin antum tahu kan? Ya, yang bersangkutan. Ya. Itu. Kalau tidak salah, inisialnya UJS. Inisialnya UJS. Sudah, silakan cari sendiri deh. Itu jembar di Facebook. La yu'dzar bil jahl. Ya. Sementara kita juga tidak tahu, meskipun dia ada di perkotaan juga enggak paham. Kalau sudah dikatakan itu kesesatan semua, ya enggak paham. Makanya lebih selamat kalau kita tidak bisa ini, dan juga memang bukan area kita untuk menghakimi seperti itu, ya, kita lebih selamat mengkategorikan dia adalah orang yang bodoh. Tapi untuk kita sendiri masing-masing, hati-hati loh. Anda ini termasuk orang yang tidak tahu atau orang yang pura-pura tidak tahu, atau orang yang memang tidak mau tahu. Ulama membagi orang ada empat, ya. Pertama, rajulun yadri, wa huwa yadri annahu yadri, fa huwa alimun fattabi'u. Orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu, itu orang berilmu, ikuti dia, kata para ulama. Yang kedua, rajulun yadri, wa huwa la yadri annahu yadri, fa huwa, ya. Ya, rajulun yadri, ya, wa huwa la yadri annahu yadri. Ya. Fa huwa ghafilun fanabbihu. Orang yang tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tahu, itu orang yang lalai, ghafil. Ya, maka berikan ya nabihu, peringatan pada dia. Ya. Yang ketiga, rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri fa huwa jahilun fa'allimuh. Orang yang tidak tahu dan dia tahu kalau dirinya tidak tahu, itu orang jahil, ajari dia. Yang keempat, yang parah, rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri fa huwa ma'ikun fahaddiruh. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, orang bodoh tapi tidak tahu kalau bodoh, tahunya sudah pinter. Maka apa? Fahuwa ma'ikun, ma'ik pandir alias oon kata anak sekarang. Faham diru, hati-hati orang-orang itu. Kadang apa? Sok ta. Ini ada empat. Kita masuk yang mana? Silakan pilih. Ya, paling aman masuk jahil kita. Akui jahil. Kata Syekh Ali Hasan, ulama yang lain, man za'ama annahu 'alim fahuwa jahil. Orang yang menganggap dan mengira dia adalah orang berilmu, dialah orang yang bodoh. Kita semakin belajar, semakin merasa bodoh. Semakin tidak tahu kita. Betul. Semakin tidak tahu. Ya, semakin banyak yang kita tahu. Tapi ya tentu saja ketika kita mau belajar bertambah nikmatnya ketika belajar itu. Ya, demikian. Ya, ada lagi? Cukup? Ya. Ya. Apa? Syariat? Syariat Mas Guru. Iya. Oh, diamkan Mas Kutu. Oh, iya. Iya. Itu ulama khilaf ya. Tapi yang beliau rojihkan termasuk saat kita. Kenapa? Karena itu termasuk Al-Mas Kutu Anhu. Yang didiamkan. Ya. Yang didiamkan. Ya, saya kalau mau melisik lebih jauh, syariat sebelumnya kita juga enggak banyak tahu. Ya, sehingga didiamkan. Yang pasti seandainya kita mendapatkan syariat mereka, ya, syariat mereka, kalau syariat Yahudi, kalau najis kan digunting, dibuang, najis dibuang, tobatnya dengan bunuh diri, ya kan gak sesuai dengan syariat kita itu, ya, dibuang, ya, dibuang. Nah, kemudian menyembelih atas nama Allah, ya sama, ya, kita pakai. Kalau yang didiamkan, saya tidak. Contohnya ya tidak paham apa yang kira-kira ya, karena itu perkara yang didiamkan itu bukan perkara yang mudah ya, karena kalau kita tahu dia termasuk yang didiamkan, kita sudah tahu semua yang dibicarakan, sementara yang dibicarakan saja kita banyak belum tahu. apalagi yang didiamkan. Nah gitu. Tapi artinya ketika ada perkara nanti akan terasa. Ya boleh antum ketika misalkan oh di Injil ada begini, orang Kristen itu punya ngomong begini, ya akan terasa apakah termasuk yang sesuai atau tidak, atau termasuk maskutu adu, ya gitu. Namun yang pasti kalau kita ingin tetap berada di atas jalan kita, ya tentu Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman kita. Taraktu fikum amroini lantadillu ma'inta masaktum bihima kitaballah wa sunnati. Dua perkara aku tinggalkan kepada kalian, tidak tersesat jika kalian berpegang teguh kepada duanya, kitabullah dan sunnah rasul. Ya, makanya kemarin ada teman bilang sama saya di Jakarta, Ustaz, ada orang bilang begini, ya susah sekarang. Siapa orang itu? Da'i. Sejak adanya salaf ini, kita Ustaz bingung. Jamaah itu kalau dikasih tahu ini gak boleh, pertanyaannya apa dalilnya? Itu viral katanya, apa dalilnya? Kita susah katanya. Kalau dulu kita bilang gak boleh, selesai. Gara-gara ada salafi, semua pada tanya dalil. Ya, ya bagus. Ya, justru benar sayang sama Ustaz itu. Dia gak sembarangan Ustaznya. Ya, dia gak sembarangan Ustaz. Demikian juga kita ngajar juga demikian. Ya, makanya saya ingin Ustaz Yazid kalau ngomong, pernah ngomong sama saya, kita mau ngisi, seminggu belum ngisi, sudah panas dingin. Gitu. Ya, ada yang LC apa, langsung ceramah, LC langsung cuap-cuap. Gitu. Gak ada persiapan memang, gak bisa. Ya, ya. Namun oleh karena itu mempelajari agama apa dengan kaidah-kaidah itu. Dengan kaidah-kaidah. Dengan kaidah itu akan apa? Akan dengan sendirinya antum, ya. Makanya antum harus sabar. Sebagaimana saya juga berusaha untuk sabar. Saya kadang ngulang lagi, saya tanyakan lagi hal yang prinsip, ya. Yang itu nanti akan apa? Menjadi pembuka untuk memahami perkara yang lain. Itu saya ulang lagi, saya tekankan lagi, saya tekankan lagi. Bukan gak ada tujuan, ya. Supaya apa? Menjadi pegangan. Sehingga nanti memahami yang lain akan lebih mudah. Bahkan juga apa? Akan jadi antivirus dari corona, insyaallah. Ya, antivirus corona, iya. Demikian ikhwan. Ya, silakan. Terakhir, Mat. Iya. Tidak ada tuntunannya. Bilang aja perbuatan bid'ah gitu. Ya, itu aja kok repot. Ya terus? Ya. Di sini bilang bid'ah enggak ada yang ribu enggak ada ya, masalah. Ya. Bid'ah ya. Terus? Hadis apa? Tentang puasa sunnah di hari Kamis. Iya. Apakah dari memang besar kebiasaannya cukuplah biasa berbuat. Iya. Baik, adapun pertanyaan yang pertama, ya, itu sering ditanyakan dan. Versinya beda-beda, makanya saya sampaikan taksilnya, ya. Itu apa? Ada dua istilah yang disampaikan oleh Syekh oleh Al Hasan Al Basri, dinukil oleh Syekh Abu Ibrahim Ar Ruhaili dalam kitab An Nasihah. Apa? Antum ingat-ingat itu. Dan sering saya sampaikan. Yakin ketika saya ulang lagi, antum ingat, ya. Pertama istilah mudahanah. Yang kedua mudaroh. Apa definisi mudahanah? Mudahanah itu sikap baik kepada sesama manusia dengan mengorbankan nilai-nilai agama. Itu tercela mudahanah. Ya. Apa contohnya dalam Quran surat An-Najm, cari ayatnya sendiri. Waddu lau tudhinu fayudhinu. Waddu, ya. Waddu, seandainya mereka Muhammad, waddu, sangat ingin mereka. Siapa orang kafir, orang musyrik? Waddu lau tudhinu, kalau kamu mudahana, mereka juga mudahana. Kemudian Ibnu Katsir bawa riwayat, dulu orang musyrik Quraisy itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kami mau nyembah Tuhan kamu setahun, asalkan kamu juga mau nyembah Tuhan kami setahun, barter. Ya itu. Saya mau ikut pengajian kamu, asal kamu juga ikut pengajian saya ya, sama-sama pengurus. Ya, yang satu Ustaz Sunnah, satu Ustaz Bid'ah. Nah, ini masuk di sini. Ini banyak ini teman-teman yang kena seperti ini. Ini mudahana. Turun surat qul ya ayyuhal kafirun. Ini yang tercela, enggak boleh. Ya. Contoh sederhana. Giliran sakit tetangga tidak datang. Giliran meninggal ada acara tahlilan, wah, setermuka, kan sosial. Dan kenapa kok sosial yang pertama? Kok sosial yang kedua? Kan enggak nyaman. Mudahana. Tapi seandainya ketika sakit disantuni, dikasih semangat, dispot, urunan ke rumah sakit, meninggal, tidak ikut yang 7 hari, itu namanya mudaroh. Sikap baik dengan tidak mengorbankan agama. Itu yang terpuji, itu yang dituntut. Sudah enggak datang ketika sakit, tahlilan, oh bid'ah gini-gini, ya susah, ribut, bisa berantem. Begitu. Ya, ya. Adapun masalah kepada sikap-sikap kepada bid'ah, perbuatan yang tidak ada tuntunan tadi, ya, itu memang lihat maslahah mafsadah. Dan untuk kondisi seperti ini tentu mudharah, ya, yang disampaikan, yang dikedepankan. Yaitu apa kata Abul Khail, ya, muridnya Syekh Taimin, ya, rektor Universitas Muhammad bin Suud yang ada di Riyadh. Mudahana itu menukar agama untuk kepentingan dunia. Itu namanya mudahana. Mudaroh, ya, menukar dunia untuk kepentingan agama. Tentu yang mudaroh yang terpuji. Ini kan tahsil, ya, kis ala dzalika sairon umur. Kalau saya langsung kasih, oh ya enggak boleh antum begitu. Nah, selesai. Ya, ini langsung kasih soto, langsung kasih ini, nanti kasih racikannya, kaidahnya, tahsilnya apa. Nanti kalau ada kasus yang lain, itu sama. Ya itulah saya sabar untuk tetap jawab itu. Padahal berkali-kali, cuman versinya beda-beda. Saya ulang lagi tahsil itu. Memang harus sabar begitu. Ulang lagi aja masih enggak paham, apalagi enggak diulang. Cuman sayangnya antum enggak nyadut. Catat, ingat-ingat, karena itu penting, ya, yang tahsil itu penting. Kenapa? Karena nanti akan dihadapi kasus, kasus beda, tapi nanti kaidahnya sama, mudharah apa mudahanah, nah itu. Nah, jadi kalau misalkan kita ada acara, tidak ada apa Maulid Nabi, misalkan Isra Mi'raj, ada tidak tuntunan, tapi bersih-bersih kampung, ada dalilnya tidak? Ya, ada, ya. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Masa bersih selokan, bersih taman, bersih ini, bid'ah, enggak ada. Giliran bersih ini enggak datang, giliran acara bid'ah tuding-tuding ribut. Kalau yang begini harus di depan. Kalau perlu nih sumbangan saya nih sekian di depan. Giliran acara itu orang bisa bandingkan. Ya. Ketika sakit, wah, masya Allah, mengcover, membantu, kasih nasihat. Giliran acara 7 hari, sekian hari, gak datang. Ketika tetangga tanya, kenapa kok gak datang? Saya yakin mungkin anaknya atau keluarganya membela. Tapi kemarin dia kok yang bantu saya. Nah, baru mikir tuh yang protes, saya gak datang, gak bantu. Dia yang bantu. Mungkin dia karena malu, tapi kenapa gak datang? Dibela lagi, saya yakin mungkin beda aliran. Mungkin beda aliran. Itu selesai sudah, beda aliran enggak masalah. Aliran berantas. Bengawan Solo enggak ada masalah. Yang penting tadi, karena dia masih muslim, dibantu enggak ada masalah tetangga, ya kan? Nah, itu mudharah. Nah, ini bagaimana kita? Itulah istilah bermain cantik tanpa mengorbankan nilai-nilai. Ini fungsinya ngaji insyaallah. Boleh nanti dibuka dalam kitab An-Nasihah kutai kecil ya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Itu betapa indahnya ya nasihat para ulama. Sehingga apa? Kita tidak sampai larut, juga tidak sampai pertentangan. Ya, sehingga bisa menimbulkan konflik yang tidak perlu. Begitu. Ya, yang tidak perlu. Karena kita bermasyarakat, enggak bisa lepas. Kalau di sini pada ngerti sunnah. Ya. Untuk masalah itu, untuk masalah yang lebih berat lagi. Ya, masalah yang lebih berat lagi. Coba yang ngaji ini, kan Sabtu ini enggak ada udzur sebenarnya pada libur. Banyak dari luar. Itu. Tapi alhamdulillah yang dalam juga sudah lumayan lah. Artinya pengajian seperti ini kan penting para ikhwan. Penting gitu. Ya, penting. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Cukup barangkali sampai di sini. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala agar kita itu paham taksil. Tadi saya sampaikan, saya ulang-ulang. Saya juga harus sabar, antum juga harus sabar. Sebab kalau hanya wawasan, sekedar wawasan, sakofa Islamiyah, gak taksil, kita akan apa mengalami kemunduran istilahnya. Ya. Hanya sekedar kajian umum. Kajian umum itu ya, gak nyata tidur bisa nikmatin. Betul, kajian umum. Tidur bisa nikmati. Tapi kalau kayak begini harus pertentang, harus nyatet. Nah, bawa hasilnya. Taksil ilm. Catat ayatnya, catat makna hadis. Nanti diulang-ulang. Kaidah-kaidah agama. Ini saya minta. Kenapa? Supaya kita tidak rugi dalam kita menuntut ilmu. Qul rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Ya, kita bisa bertambah ilmu dan jadi modal, jadi bekal sehingga menghadapi tadi tidak kelimpungan. nyumbang apa enggak, datang apa enggak, manten gini apa datang apa enggak, itu punya kaidah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.